تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian di antara sifat kaum munafikin adalah mereka memberikan loyalitasnya kepada kaum kuffar. Loyalitas mereka itu dia berikan kepada orang-orang kafir, kecintaannya, ya, kasih sayangnya, kecondongannya, ya, kepada orang-orang kafir. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan di surah An-Nisa, "Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima." Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaguna indakumul izzah fa innal izzata lillahi jami'ah. Beri kabar gembira kepada kaum munafikin bahwa untuk mereka siksaan yang pedih. Kabar gembira juga. Tapi kabar gembira dengan apa? Siksaan yang pedih. Siapa mereka ini? Kaum munafikin yang dimaksud, orang-orang yang menjadikan kaum kuffar sebagai wali-wali mereka. Orang-orang yang mereka sayangi, orang-orang yang mereka cintai. Ya. Selain daripada kaum mukminin. Selain daripada kaum mukminin. Aya bataguna indahumul izzah? Apakah mereka mencari izzah? Mencari keagungan di sisi mereka? Maka Allah terangkan, falillahil izzatu jami'a. Keagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Sama dengan kaum munafikin itu tadi di surah Al-Munafikin. Jadi mereka pengennya nanti kalian enggak usah berinfak terhadap Rasulullah dan para sahabatnya, nanti mereka bubar sendiri. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ya. Izzah itu milik Allah, milik rasulnya, milik kaum mukminin, tapi kaum munafikin tidak mengetahuinya. Ya. Maka umat Islam itu tidak perlu mencari izzah, sebab izzah itu sudah ada dengan keimanan mereka. Apabila mereka ikut kepada Allah, mengikuti jalan Rasulnya, dan mereka tetap di atas keimanannya, maka itulah jalan izzah mereka. Tapi kaum munafikin, mereka menyangka izzah mereka itu dengan apa? Loyalitas kepada kaum kuffar. Karena itu hati-hati ya. Jangan sampai sebagian orang, Masya Allah, kalau terkait dengan orang kafir, bahasanya ya hebat sekali. Dia carikan bahasa yang paling indah. Jangan sebut kafir, sebut saja non-muslim. Ya. Jelas ya? Kalau ada kafir, kita harus ini, melakukan toleransi. Enggak apa-apa, dikunjungi. Cium tangan juga enggak ada masalah. Ya. Jelas ya? Tapi terkait dengan saudara-saudaranya sendiri, ya. Ada kekeliruan di tengah umat Islam misalnya, bahasanya tajam sekali. Kalimatnya luar biasa kasarnya. Ya. Setiap orang yang melakukan perbuatan radikal, itu pasti Wahabi. Ya. Pasti Wahabi. Ini kalimat-kalimat tidak bagus dalam kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa. Kalau ingin mengadakan perbaikan, bukan begitu caranya. Ya. Dan perlu diketahui saja bahwa di Indonesia ini bukan cuma satu kelompok, satu golongan, satu ormas saja yang hidup di sini. Ada banyak umat Islam di sini. Dan umat Islam itu ciri mereka saling cinta mencintai. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin itu terhadap mukmin yang lainnya bagikan bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Jadi kalau ada saudara kita yang keliru, ya, misalnya dia salah jalan, terangkan di mana sudut kekeliruannya. Jangan main tuduh-tuduh aja. Diteriakin enggak tahu juga yang diteriakin apa kesalahannya. Ya. Tapi diterangkan dari mana kekeliruannya. Aja dia misalnya mau jatuh ke jurang, tarik tangannya. Ya, bimbing dia ke jalan yang lurus. Itu cara hidup yang baik. Itulah yang membangun negara, membangun kekuatan. Dan di dalam hadits Nu'man bin Bashir riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhu, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal khumma." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling sayang menyayangi, cinta mencintai, kasih mengasihi, bagikan satu tubuh. Apabila sebagian dari anggota tubuh mengeluh, ya, dia sakit, maka sebagian yang lain tidak bisa tidur atau dia merasakan panas. Itulah umat Islam namanya, umat Islam. Maka ini harus dijaga dari ciri mereka. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin, itu sifatnya. Ya. Orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad dari agama, ya, di antara kalian, maka Allah akan mendatangkan, nanti akan mendatangkan satu kaum. Ya Allah cinta kepada mereka, mereka juga cinta kepada Allah. Mereka ini lemah lembut kepada kaum mukminin, tegas terhadap orang-orang kafir. Jangan sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya. Baik. Jadi ini diperhatikan ya, dari sifat-sifat kaum munafikin. Ya, mereka loyalitasnya kepada orang-orang kufar. Ya, loyalitasnya kepada orang-orang kufar, bukan kepada umat Islam.